Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Kembali di pagi hari ini, kita membaca buku Tafsir Salat. Dan insya Allah kita akan membaca doa seusai tasyahud di bagian yang ketiga, yaitu doa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalimat doanya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Ya Allah, inni zalamtu nafsi. Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. Zulman kathira, dengan kezaliman yang banyak. Dan menzalimi diri sendiri berarti berbuat maksiat. وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. فَغْفِرْلِي, karena itu ampunilah aku. مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ, dengan ampunan yang datang darimu. وَرْحَمْنِي, dan rahmatilah aku. إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Sesungguhnya engkau zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, kita baca sumber doa dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan karena itulah doa ini kami kasih judul dengan doanya Abu Bakar. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa beliau minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah kepadaku sebuah doa agar bisa aku baca dalam salatku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hadisnya muttafaqun alaih. Kita sepakat dengan kesahihannya, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Berbuat maksiat. Sehingga dalam doa ini diawali dengan pengakuan akan kekurangan dirinya, bahwa dia banyak melakukan maksiat, dia banyak melakukan kesalahan. Dan maksiat merupakan puncak kekurangan para hamba. Sehingga siapapun manusia, dia punya kekurangan dari sisi ini. Karena itulah, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berbuat dosa? Pendapat yang benar, beliau berbuat dosa, tapi dosa kecil, atau kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan. Intinya, manusia tidak bisa lepas dari perbuatan kesalahan. Karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beristighfar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhambika walil mu'minin. Pahamilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambika, dan mintalah ampunan untuk dosa-dosamu. Walil mu'minin, dan untuk orang-orang yang beriman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat itu bahwa Allah perintahkan sang nabi untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Karena itu makna maksumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersifat keseluruhan, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau maksum dalam arti beliau tidak mungkin melakukan perbuatan dosa besar. Beliau juga tidak mungkin melakukan kesalahan yang berkaitan dengan masalah risalah. Beliau maksum dari perbuatan dosa kesyirikan dan semua turunannya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak maksum di bagian perbuatan dosa yang sifatnya dosa kecil atau kesalahan kecil. Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil keterangan Al-Kirmani. Wa qala Al-Kirmani, "Hadza ad-du'a'u min al-jawami" لأن فيه الاعتراف بغاية التقصير وطلب غاية الإنعام. Dalam doa ini, atau doa ini merupakan doa al-jawami, termasuk di antara doa sapu jagat. Sebutan para ulama untuk doa sapu jagat adalah al-jawami. Kalimatnya ringkas, tapi mengandung banyak makna. Kalimatnya yang pendek, tapi maknanya luas. لأن فيه الاعتراف بغاية التقصير, karena di sana ada pengakuan, pengakuan berupa puncak kekurangan manusia, yaitu berbuat dosa. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, ya Allah, aku telah banyak menzalimi diriku, aku telah banyak berbuat maksiat. Wa talabu ghayatil in'am, dan dalam doa itu juga terdapat talab. لِأَنَّ فِيهِ الْإِعْتِرَافَ بِغَيَةِ التَّقْسِيرِ وَطَلَبَ غَيَةِ الْإِنْعَامِ, karena dalam doa itu ya, ada pengakuan terhadap puncak kekurangan manusia dan permohonan nikmat yang paling tinggi, yaitu nikmat berupa ampunan. Karena seorang hamba ketika diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah bisa dipastikan dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian kalimat yang kedua. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Sehingga di sini kita mengakui hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni dosa kita. Kalimat ini berisi pengakuan, ya Allah, kepada siapa lagi kami berharap ampunan jika tidak kepadamu, karena tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Engkau. Karena itu ketika seorang hamba mengucapkan kalimat ini, maka ada dua hal yang dia nyatakan. Pertama, dia nyatakan bahwasanya yang berhak mengampuni dosa hanya Allah, selain Allah enggak berhak mengampuni dosa. Dan itu bagian dari mentauhidkan Allah. Karena meyakini dialah satu-satunya zat yang bisa mengampuni dosa hambanya. Yang kedua adalah pengakuan terhadap lemahnya hamba. Sehingga ketika dia mengucapkan seperti ini, seolah-olah dia bersimpuh di hadapan Allah. Kepada siapa lagi saya harus minta ampun? Kepada siapa lagi saya harus memohon ampunan jika tidak kepada Engkau ya Allah. Sehingga mengandung makna, jika Allah Subhanahu wa taala tidak sudi untuk mengampuni doa hamba ini, maka hamba ini sangat memelas. Lalu kepada siapa lagi aku harus mohon ampun, sementara zat yang bisa mengampuni sudah tidak sudi untuk mengampuni. Sehingga di situ ada pengakuan terhadap keesaan Allah. Dialah zat satu-satunya yang bisa mengampuni. Dan yang kedua, pengakuan terhadap kelemahan diri kita. Kepada siapa lagi kita harus mohon ampun? Kepada Allah Subhanahu wa taala jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Ibnul Athir menuliskan, kalimat ini menunjukkan pengakuan bahwa dirinya sudah putus harapan kepada siapapun. Dan itu bagian dari ubudiyah hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa lagi saya harus mohon ampun jika tidak kepadamu ya Allah. Dan menaruh harapan itu kepada zat yang maghfirahnya, kepada zat yang maghfirah hanya ada padanya. Sehingga terkumpul dua hal, pengakuan tauhid, dan yang kedua adalah penyempurnaan ubudiyah. Bentuk pengakuan tauhid adalah kita meyakini Allah satu-satunya yang berhak mengampuni dosa. Bentuk ubudiyah adalah kita menaruh harapan besar kepadanya. Sehingga kita sudah putus harapan kepada siapapun. Dan menaruh harapan besar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu akan membuat seorang hamba akan semakin bersemangat. Semakin bersemangat dalam memohon ampunan. Anda bisa bayangkan seperti ini ya. Ketika seorang anak, dia dimarahi oleh orang tuanya. Misalnya dimarahi oleh ibunya atau oleh bapaknya. Anggaplah misalnya dimarahi oleh ibunya. Anak ini minta maaf sama ibu, tapi ibu gak mau memaafkan. Namun dia masih punya peluang. Saya masih punya bapak. Barangkali kalau lewat bapak, saya diterima. Ketika itu terjadi, maka saat dia minta maaf kepada ibu gak diterima, dia datang ke bapaknya. Karena di keluarga ini, ada dua yang menentukan keputusan, kalau gak bapak, ibu. Di pengadilan juga demikian. Hakim satu menyatakan pokoknya fulan divonis sekian tahun penjara. Tapi dia masih punya harapan. Ada hakim dua, hakim tiga. Sehingga dengan harapan itu, dia tidak akan sepenuhnya menaruh harapan kepada hakim yang memvonis. Dia masih punya harapan yang lain. Tapi ini tidak berlaku pada dosa seorang hamba. Seorang hamba ketika mengakui Allah lah satu-satunya yang mengampuni, maka dia putus asa untuk mencari ampunan kepada yang lain. Kepada siapa lagi saya akan minta ampun? Jika bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, faghfirli, karena itu ampunilah aku ya Allah, maghfiratan min indika, dengan ampunan darimu. Sehingga setelah kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang berhak untuk mengampuni, selanjutnya kita iringi dengan permohonan ampun kepadanya. Faghfirli, karena itu ampunilah aku ya Allah. Kita memohon ampun dengan ampunan yang datang dari Allah. Faghfirli maghfiratan min indik. Kita mohon ampun dengan ampunan dari Allah. Bukan ampunan karena amal kita. Ini penting untuk kita catat ya. Jadi setelah kita mengakui dosa kita, kita mengakui yang berhak mengampuni hanya Allah, lalu kita mengakui kepada siapa lagi saya harus minta ampunan kalau tidak kepada Engkau, kemudian kita mohon ampun kepadanya. Ampunan seperti apa? Kita jelaskan di sini. Faghfirli maghfiratan min indik. Ampunan yang datang dari Allah. Artinya, meskipun kita tidak memiliki amal baik, karena ampunan itu datang dari Allah, bukan karena amal kita, meskipun kita tidak memiliki amal baik, kita banyak berlumur dosa, namun ketika Allah ampuni, dosa itu akan bisa hilang. Ibnu Daqiqil Eid menjelaskan, Isyaratun ila talabil maghfirati, mutafaddilun biha min indillahi ta'ala, wala yaqtadiha sababun minal abdi min amalin, min amali hasanin, wala ghairihi, faya rahmatun min indihi. Doa ini mengisyaratkan, ila talabil maghfirah, bentuknya permohonan ampunan, mutafaddilun, biha min indillah, yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولا يقتضيها yang dijelaskan oleh para ulama bahwa ampunan yang dijelaskan oleh para ulama ampunan itu ada dua. Yang pertama karena amal. Hamba punya amal, punya ketaatan, lalu amal itu menjadi sebab dosanya terhapus. Sehingga amal jadi kafarah terhadap kesalahannya. Yang kedua karena kehendak Allah, murni kehendak Allah. Atau mungkin saya lebih tepatnya menyebut karena rahmat Allah. Murni karena rahmat Allah. Sehingga untuk di posisi yang kedua ini, sang hamba sama sekali bisa jadi tidak terkurang amalnya. Atau bisa jadi dia dalam kondisi berlumur dosa, tapi Allah ampuni sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Makanya dalam doa ini kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan secara mutlak, namun ampunan yang datang darinya. Ibaratnya ketika kita melanggar, lalu kita mendapatkan surat tilang, sementara kita nggak punya duit, datang kepada petugas. Pak, tolong saya dimaafkan, Pak. Saya tidak ada uang, saya tidak ada ini. Sementara saya harus ini, saya harus ini. Kemudian, ada dua kondisi. Pertama, kamu diampuni setelah dihukum. Misalnya disuruh push up. Atau dikurung dulu misalnya selama sehari baru bisa dilepaskan. Atau diampuni sama sekali tanpa sebab apapun. Ya sudah, kamu lepas. Sangat mungkin seperti itu. Jika itu bisa terjadi pada manusia, walillahil matsalul a'la. Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih sempurna dan tidak bisa dibandingkan dengan hambanya. Karena itu dalam ampunan ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ampunan itu ampunan yang datang darinya. Faghfir li maghfiratan min indika. Ampunilah aku dengan ampunan yang datang darimu. Warhamni dan rahmatilah aku. Permohonan rahmat setelah permohonan maghfirah. Karena di teks sebelumnya kita mohon kepada Allah maghfirah. Faghfirli maghfiratan min indik. Kemudian setelah itu kita iringi dengan permohonan rahmat. Warhamni. Permohonan rahmat setelah permohonan maghfirah. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan perbedaan antara rahmat dengan maghfirah. Fal maghfiratu sitrud dzunub. Maghfirah adalah ditutupinya dosa. Wa mahwuha dan dihapuskannya dosa. Ditutupi dan dihapus. War rahmatu isalul khairat. Sedangkan rahmat adalah mendapatkan kebaikan. Fafil awwali talabuz zahzahati anin nar. Untuk yang pertama yaitu maghfirah, bentuknya adalah mohon kepada Allah agar dijauhkan dari neraka. Wafil thani, untuk yang kedua yaitu rahmat, talabu idkhalil jannah. Mohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Wahadha huwal fawzul azim. Dan itu adalah keberuntungan yang paling besar. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, فَمَنْ زُخْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka, dan dia dimasukkan ke dalam neraka, ke dalam surga, فَقَدْ فَازَ, maka dialah orang yang mendapatkan keberuntungan yang besar. Sehingga ketika orang mohon maghfirah dan rahmat, رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي, maka maghfirah adalah permohonan agar dosa kita diampuni, dan rahmat adalah mohon agar kita dimasukkan ke dalam surga. Faman zukhziha 'anil nar, sehingga kita dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Kita mohon kepada Allah agar dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz, yang kata Allah itu adalah keberuntungan yang besar. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini merupakan tawassul dengan menyebutkan Asma'ul Husna yang sesuai dengan permintaan dalam doa. Dan penyebutan Asma'ul Husna yang ketika dijadikan sebagai tawassul doa harus sesuai, idealnya adalah sesuai dengan permohonan doa. Sehingga karena kita mohon ampun dan rahmat, maka kita sebut dua nama Allah Subhanahu wa taala, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ibnul Mulakkin pernah menjelaskan dan memuji doa ini. Ibnul Mulakkin memuji doa ini. Ma ahsana hadha at-tartib, fa innahu qaddama awwalan i'tirafahu bidzambi thumma bilwahdaniyah thumma sa'ala al-maghfirah ba'da dzalika. Betapa indahnya urutan doa ini. Karena doa ini beliau awali, bisa juga dibaca fa innahu quddima, bisa juga dibaca quddima ya, diawali fa innahu quddima awwalan i'tirafuhu bidzambi. Karena doa ini pertama kali diawali dengan pengakuan dosa. Summa bil wahdaniyah, kemudian dengan keesaan Allah. Inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengakui keesaan Allah dalam masalah mengampuni dosa. Faghfirli, kemudian diikuti dengan permohonan maghfirah ba'da dzalika, setelah itu. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli. Li'anna al-i'tirafa, kemudian beliau kasih penjelasan. Karena pengakuan aqrabu ilal afwi, itu akan lebih mendekatkan untuk mendapatkan ampunan. Akan lebih dekat mendapatkan ampunan. Orang kalau berbuat salah tapi dia enggak ngakui, mungkin orang lain enggak sudi untuk apa? Memaafkan. Sehingga di pengadilan misalnya ya. Di pengadilan jaksa selalu berusaha gimana caranya agar terdakwa itu dicecar dengan kesalahan, terpojokkan terus. Kemudian ada pembela. Sampai akhirnya orang itu mengakui. Lalu mengakui, dibela. Kemudian diringankan. Sampai akhirnya hakim memutuskan. Nah, karena orang kalau mengakui sebuah kesalahan, maka dia akan lebih berpeluang untuk diampuni. Wasana'u 'ala sayyid bima huwa ahluhu arja liqabuli mas'alatihi, dan dengan memuji Tuhan sesuai dengan keagungannya maka ada harapan permohonan itu akan dikabulkan, yaitu dengan kita akhiri kalimat innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Baik, sungguh sangat disayangkan kalau jamaah tidak hafal ya. Maka sebisa mungkin kita hafalkan doa ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sehingga berusahalah untuk menghafalkan doa ini dan berusaha untuk kita praktekkan dalam sholat yang kita kerjakan. Tayyib. Semoga, karena Abu Bakar di sini ya memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diajarkan sebuah doa yang bisa dibaca dalam salatku. Dan dibaca dalam salat itu bisa ketika sujud, bisa juga sebelum salam. Semoga kita bisa mengamalkannya dengan baik. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Berikutnya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni semua dosa kita. Kalimat doanya, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Allahumma ighfir li, ya Allah ampunilah aku, ma qaddamtu wa ma akhartu, untuk dosaku yang telah lewat dan dosa yang belum aku kerjakan. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, dan dosa yang aku lakukan secara diam-diam, secara rahasia, dan dosa yang aku lakukan terang-terangan. Wa ma asraftu, dan perbuatan melampaui batas yang aku lakukan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan perbuatan dosa yang kau lebih tahu dibandingkan aku. Subhanallah. Jadi, kadang kita melakukan perbuatan dosa yang kita itu gak nyadar kalau itu perbuatan dosa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan lebih tahu, Allah lebih tahu dibandingkan pelakunya. Karena itu, dalam doa ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ampunan untuk dosa yang Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu dibandingkan kita. Antal muqaddimu wa antal muakhiru. Ya Allah, engkau yang mendahulukan dan yang mengakhirkan. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Kita baca sumber doa. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan tentang cara sholat Nabi SAW. Ali menjelaskan, ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَكُولُ بَيْنَ التَّشَهُدِ وَالتَّسْلِيمِ Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta, sampai akhir doa. Dengan terang-terangan. Karena itu termasuk di antara dosa yang kita lakukan. Wa ma a'lantu, dan dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Seperti dosa karena gerakan lisan. Ya, ngomong sesuatu yang menyakiti hati orang. Suatu iridai oleh aftu, dan dosa maksudnya adalah dosa yang terlalu sering kita ulang-ulang. Dan orang melakukan israf dalam perbuatan maksiat, sehingga maksiat itu sudah dilakukan, dilakukan lagi, dilakukan lagi. Dan seorang hamba sering melakukan israf dalam perbuatan dosa dan maksiat. وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي, dan dosa yang kau lebih tahu daripada diriku, karena Allah lebih tahu tentang kita dibandingkan diri kita sendiri. Ilmunya mencakup semua perbuatan kita, sampai pun perbuatan yang sama sekali tidak kita sadari, dan kita sangat butuh kepadanya, karena kita hanyalah hambanya. Allah lebih tahu dibandingkan diri kita terhadap kita. Sehingga, ketika Allah lebih tahu termasuk perbuatan yang kita lakukan, maka bisa jadi kita melakukan perbuatan yang kita enggak nyadar dan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya. Kita kadang melupakan, tapi Allah mencatatnya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, ya. Ahsahu Allah wa nasuhu. Allah menghitungnya, Allah mencatatnya, tapi manusia melupakannya. Sehingga saat di akhirat kita akan ditampakkan berbagai macam catatan yang mungkin kita enggak nyadar sebelumnya. Sehingga saat itu para hamba akan mengatakan bahwasanya kami baru menjumpai saat ini. Dia enggak nyadar sebelumnya. Antal muqaddimu antal muakhiru. Engkau dat yang mendahulukan dan yang mengakhirkan. Dua nama ini termasuk di antara dua nama Allah yang saling berpasangan, Al-Muqaddim, Al-Muakhir. Karena itu tidak boleh disebutkan salah satu. Dan ada beberapa nama Allah yang dia saling berpasangan, tidak boleh disebutkan salah satu. Di sini saya sebutkan contoh yang lain adalah Ad-Dhar dan An-Nafi. Ad-Dhar dan An-Nafi. Ini dua nama Allah yang saling berpasangan, sehingga tidak bisa dan tidak boleh disebutkan salah satu. Harus disebutkan bersamaan. Ad-Dhar, An-Nafi. Al-Muqaddim, Al-Muakhir. Tayyib. Dat yang mendahulukan artinya mendahulukan siapapun di antara hambamu untuk mendapatkan rahmatmu dengan taufikmu. Dan sebaliknya, dat yang mengakhirkan artinya mengakhirkan siapapun di antara hambamu dari rahmatmu karena tidak mendapatkan perhatianmu. Sebagaimana orang ketika masuk surga, ada yang didahulukan oleh Allah, ada yang ditunda oleh Allah Ta'ala, sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Maka pada saat kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, kita menyebutkan dua nama ini untuk mengingatkan pada diri kita Allah Subhanahu wa taala mampu mengampuni kita dalam waktu cepat. Sebagaimana dia juga mampu untuk mengampuni kita dalam waktu lambat sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Sehingga kita tidak mendapatkan hukumannya. Ampunan yang datang darinya tanpa harus mengurangi amal yang kita lakukan. Wallahu taala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Dan kita masih punya beberapa doa yang lain yang disyariatkan untuk kita baca. Sebelum salam, insyaAllah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nurbait Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung Sekolah Dasar Tahfizul Quran Madinah Islamic Premier School, Unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi dan perkiraan biaya untuk tahap pertama, dua lantai, mencapai 2,6 miliar. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan Sekolah Dasar Tahfizul Quran Madinah Islamic Premier School melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Syariah Indonesia, dengan kode bank 451, nomor rekening 7441-04-9999. Untuk info donasi, hubungi 082-12345-7441. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Ustaz. Silahkan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Pat, saya mau bertanya tapi di luar topik. Silahkan, Pak. Saya kan bekerja sebagai manajer produksi. Kemudian akad saya dengan perusahaan kan tidak untuk pengadaan barang, tapi untuk menjalankan proses ya tadi ya. Kemudian saya punya kenalan supplier dan saya memasukkan barang ke purchasing dan saya mendapatkan fee dari supplier tersebut. Apakah ini halal atau tidak boleh diambil, Ustaz? Begitu aja, Ustaz. Bisa diulang, Bapak di posisi sebagai pengadaan? Manajer produksi, karyawan swasta. Karyawan. Bapak dapat ya. Tips dari? Dapat, jadi saya kerjasama dengan supplier atau vendor. Mm-hmm. Untuk masukkan barang ke perusahaan. Bagian purchasing. Ke bagian purchasing pengadaan barang. Mm-hmm. Ya, kemudian saya mendapat. Lalu vendor itu memberikan hadiah ke Bapak? Iya, karena maksudnya saya bekerja. Jadi saya bekerja di dua tempat, Ustaz. Di perusahaan juga, kemudian di supplier juga. Saya membuat penawaran, gitu. Dua tempat ini perusahaan yang sama atau beda? Beda, Ustaz. Jadi yang satu tempat saya bekerja sebagai produksi, mm-hmm. manajer produksi. Yang satu lagi saya bekerja di suppliernya. Jadi misalnya dia membuatkan barang, kemudian saya bekerja di situ untuk membuatkan penawaran dan lain sebagainya. Ngedit-ngedit, gitu, Ustaz. Kemudian saya masukkan ke bagian purchasing gitu. Saya belum begitu paham ya. Oh, belum. Jadi saya bekerja di manajer produksi perusahaan A, Bapak sebagai manajer produksi. Ya. Perusahaan B, kemudian perusahaan B itu nyuplai ke perusahaan A. Perusahaan A. Kemudian saya juga bekerja di perusahaan B gitu kan. Bapak jadi, dikasih fee dari perusahaan B. Betul, dikasih fee dari saya membuatkan desain untuk perusahaan A gitu. Sudah ada perbaikan-perbaikan pipa-pipa seperti itu. Kemudian saya buatkan desainnya, saya buatkan apa perhitungan penawarannya, kemudian masukin ke bagian purchasing dan di situ nanti di ACC atau tidaknya oleh direktur. Ya, Bapak dapat gaji dari pihak supplier nih ya. Betul, Pak. Karena saya membuatkan desain untuk perbaikan-perbaikannya, saya foto kondisi barang yang harus diperbaiki gitu. Jadi saya bekerja di dua tempat. Apakah ini diperbolehkan atau tidak di tempat saya bekerja sebagai manajer produksi dan tempat lain sebagai desainer gitu. Tapi nanti saya masukin ke purchasing. Nanti dari purchasing itu diajukan ke direktur. Kadang bisa ACC, kadang tidak ACC gitu. Baik. Tergantung direkturnya. Jadi begitu Ustaz kondisinya. Baik, barakallahu fikum. Syukran jazakallahu Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami pahami, masalah seperti ini dulu pernah sempat disinggung oleh Ustadzuna Ustadz Aris Munandar ya, tentang donasi nasi bungkus. Jadi ketika orang itu berada di dua tempat, yang satu perusahaan tempat dia bekerja, yang satu dia juga punya keterlibatan. Kemudian ketika perusahaan itu membutuhkan sesuatu, dia mengutus karyawannya. Maka posisi Bapak dalam hal ini sebagai wakil dari perusahaan A. Kemudian Bapak menghubungi pihak supplier, yang Bapak juga karyawan perusahaan supplier ini. Kalau pakai pendekatan dalam mazhab Hambali, seperti ini dilarang dengan alasan adanya tuhmah. Adanya potensi tuduhan. Kalau bahasa Jawanya mbati gitu ya. Oh, dia pengen cari untung lebih. Sehingga di perusahaan A dia dapat keuntungan karena pengajuannya diterima. Di perusahaan B dia juga dapat keuntungan karena nanti dia akan mendapatkan gaji yang lebih disebabkan keberhasilan dia memasukkan barang ke perusahaan A. Tayyib. Namun posisi tuhma ini bisa menjadi hilang jika semuanya mengetahui. Sehingga pihak direktur tahu, Bapak itu bekerja di perusahaan supplier. Dan pihak direktur menyetujui praktek seperti ini. Sehingga karena sama-sama tahu dan tidak ada kesan bahasanya Bapak ingin ngambil untung lebih, Dalam arti, kalaupun dapat untung normal, dan bermainnya bermain sehat. Menurut sebagian ulama, hukumnya menjadi diperbolehkan. Intinya, kalau itu diam-diam, itu bisa masuk dalam kategori terlarang, karena ada potensi tuhma tadi, tapi ketika itu dilakukan dengan cara terbuka, terukur, bersaing sehat, lalu bapak mendapatkan izin resmi dari pihak perusahaan A, artinya direstui oleh direktur, tanpa ada permainan apapun, menurut pendapat yang lain, hukumnya menjadi diperbolehkan. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Ustaz. Wafikum barakallahu. Begini, Ustaz, terkait sholat. Ana memang baru mengetahui untuk, maksudnya begini, pada saat turun dari setelah itidal ke sujud, itu kan ada dua cara, Ustaz, ya, dengan kaki dulu dan tangan dulu. Nah, ini dan ini apakah misalkan jika ana memilih dua-duanya, misalkan untuk sholat subuhnya dengan kaki dulu atau kemudian zuhurnya tangan dulu, apakah ini diperbolehkan ataukah harus memilih salah satu gitu, Ustaz? Baik. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakallahu khairan. Wafikum barakallahu. Ada amalan yang dia statusnya adalah ikhtilaf tadad. Perbedaan pendapat yang saling bertentangan. Nah, untuk ikhtilaf tadad, perbedaan pendapat yang saling bertentangan, maka kita tidak mungkin memilihnya secara bergantian. Kita tidak mungkin mengamalkannya secara bergantian. Contohnya, ya, apakah kita itu kunut ataukah tidak? Itu tidak bisa. Sholat subuh hari ini kunut, besok tidak, besok kunut, besok tidak. Tidak bisa seperti itu. Karena ini ikhtilaf yang saling bertentangan. Pilih salah satu, karena yang benar hanya salah satu. Apakah ketika i'tidal kita bersedekap ataukah tangan dilepas? Yang benar hanya salah satu, antara dilepas atau disedekapkan. Ya. Menurut ulama yang mengatakan bahwasanya itu adalah ikhtilaf tadad. Termasuk diantaranya adalah turun sujud itu tangan dulu ataukah lutut dulu. Ini termasuk diantara ikhtilaf tadad yang saling bertentangan. Nah, ikhtilaf tadad itu yang benar hanya salah satu. Sehingga tidak bisa diamalkan secara bergantian. Duhur pakai A, asar pakai B, nanti maghrib pakai apa lagi. Tidak bisa seperti itu. Beda dengan sunnah tanawu. Kalau sunnah tanawu, kita disyariatkan untuk mengamalkannya secara bergantian. Misalnya, takbiratul ikhram atau mengangkat tangan ketika takbir, itu setinggi pundak ataukah setinggi telinga. Kita disyaratkan untuk apa? Mengamalkan secara bergantian. Kadang setinggi pundak, kadang setinggi telinga. Ketika bersedekap, bisa di atas punggung telapak tangan kiri, bisa agak maju sedikit, bisa lebih maju lagi. Dan begitu seterusnya. Intinya, kita perlu membedakan antara amalan yang statusnya sunnah tanawu dan amalan yang statusnya sunnah tadad. Yang statusnya dia bersifat ragam yang pernah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan amalan yang bentuknya saling bertentangan, artinya yang benar hanya salah satu. Wallahu a'lam. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Barakallahu fiik, Ustaz. Saya Naila dari Cikarang. Mau tanya, Ustaz. Kakak ipar saya waktu beberapa lalu meninggal karena sakit COVID. Kemudian beliau tidak sempat puasa Ramadan beberapa hari gitu. Terus istrinya atau anaknya kurang tahu beberapa hari beliau nggak puasa Ramadan. Terus bagaimana apakah harus dikodo oleh keluarganya atau bagaimana, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ketika ada orang yang sakit, lalu beliau tidak berpuasa karena sakit, sampai akhirnya sakit itu mengantarkan kepada kematiannya. Lalu bagaimana sikap yang tepat yang harus dilakukan oleh keluarganya? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan dikodok puasanya oleh keluarganya, sehingga anak istrinya, dia atau orang tuanya, saudara-saudaranya, dia mempuasakan atas nama orang ini sejumlah hari yang ditinggalkan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak dikodok, tapi dibayarkan fidyah. Dengan tata cara fidyah yang sama, sejumlah hari yang ditinggalkan. Dan wallahu ta'ala alam, secara pribadi, saya lebih memilih pendapat yang kedua. Sehingga tidak dikodok, tapi tidak dipuasakan, tapi dibayarkan fidyah. Karena itu untuk kasus sebagaimana yang tadi Anda ceritakan, maka pihak keluarga nanti mengeluarkan fidyah. Nah, selanjutnya, permasalahan yang kedua adalah adanya keraguan. Adanya keraguan, berapa jumlah hari yang ditinggalkan. Karena mungkin waktu itu tidak begitu perhatian. Ketika terjadi keraguan, maka gunakan pendekatan. Pendekatannya bagaimana? Anda bisa pakai kira-kira. Misalnya, kakak ipar itu tidak berpuasa antara ya, antara 10 sampai 15 hari. Sehingga di kalimat ini berarti tidak kurang dari 10 hari, tapi tidak lebih dari 15. Nah, ketika terjadi seperti itu, pilih yang lebih meyakinkan. Mana yang lebih meyakinkan? Yang lebih meyakinkan adalah pilih yang lebih banyak. Karena kalau kita pilih yang lebih banyak, berarti kita yakin semuanya telah tertunaikan. Tapi kalau misalnya kita pilih, ambillah 10 aja. Ambil 10. Berarti kan yang 5 itu masih ragu. Jangan-jangan kakak pernah tidak puasa 5 hari. Nah, daripada timbul keraguan seperti ini, maka sebaiknya dilaksanakan sebanyak 15. Nah, metode rentang ini diajarkan oleh para ulama ketika orang mengalami keraguan dalam semua kegiatan ibadah. Gunakan rentang. Nah, rentang itu berarti ada batas bawah, batas atas. Kalau masalah menunaikan kewajiban, kita gunakan batas yang lebih kita tertunaikan. Misalnya, tadi baru dapat 2 rakaat atau sudah 3 rakaat. Maka kita pilih yang mana? 2 rakaat. Agar kita bisa melaksanakan yang lebih yakin. Tapi kalau masalah utang, maka kita pilih yang banyak. Utangmu berapa? Ya antara 10 sampai 15. Pilih yang 15. Agar beban kita semakin banyak. Sehingga kita semakin yakin semuanya telah tertunaikan dan tidak ada yang ketinggalan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Dari Hadi Mulyono Cilegon Pak Ustaz, semoga Allah memberkahi Ustaz. Amin walaka bimitslin barakallahu fikum. Mohon tanya Pak Ustaz. Kalau kita sholat berjamaah kemudian imamnya pada saat tasahud awal itu ucapannya tidak mulai dari at-tahiyatulillah, itu mengucapkan setelah itu, kata-kata setelah itu bagaimana Pak Ustaz? Maksudnya gimana Pak? Imam di saat tasahud awal, imamnya pada saat tasahud awal tidak membaca, ucapan awalnya bukan at-tahiyatulillah. Ucapan awalnya apa Pak? Ucapan awalnya itu al-mubarakatuh. Al-mubarakatuh. Iya. Yang Bapak dengar al-mubarakatuh. Iya betul seperti baik. Itu bagaimana atau itu bagi makmum bagaimana atau bagi imamnya harus bagaimana gitu. Baik. Ya itu yang pertama itu Pak Ustaz. Yang kedua Itu. Oh ya, apa yang pertama aja sudah itu dulu Pak. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mungkin perlu dipastikan dulu Pak ya. Apakah betul yang dibaca oleh imam itu al-mubarakatu ataukah hanya yang terdengar oleh makmum? Karena terkadang imam itu bagian depannya dia enggak terdengar, bagian akhirnya terdengar. Ya. Kadang kan ada imam yang kayak gini ya. Allahu Akbar. Sehingga saat Allah dia enggak terdengar. Yang terdengar Allah Akbarnya. Allahu Akbar. Saat Allah dia pelan, Akbar itu keras. Sehingga makmum dengarnya Akbar, Akbar, Akbar. Nuku Allahnya enggak ada itu. Sebenarnya dia mengucapkan Allah, tapi Allahnya enggak terdengar. Yang terdengar hanya lafaz Akbar. Saya punya imam ya, waktu di Lamongan. Itu dia hanya membaca Allah saja. Allah, Allah, Allah. Akbarnya itu enggak pernah terdengar. Dan beliau itu imam sholat asar di Masjid Jami. Jadi ruku Allah, sami Allah, Allah. Akbarnya enggak terdengar. Tapi kita paham, Akbar ini pasti terbaca. Cuman dia bacanya pelan. Ya meskipun ini bukan sikap yang ideal. Sehingga praktek imam seperti ini ya kita anggap keliru. Gitu ya. Karena takbir intiqal imam itu harus diperdengarkan. Nah selanjutnya dalam tasyahud. Tasyahud itu kan pada asalnya dia dibaca pelan. Tapi mungkin ketika imam itu membaca tasyahud, kadang ada bagian bacaan yang terkeraskan. Ya. Misalnya, asyhadu an la ilaha illallah, assalamu alayka. Ya. Kadang kan tiba-tiba ada yang terkeraskan. Itu bukan berarti beliau tidak membaca satu paket. Tapi yang terdengar oleh makmum hanya bagian dari bacaan tasyahud itu. Karena itu kalau Bapak bisa pastikan bahasanya imam enggak baca at-tahiyat, ya berarti dia meninggalkan kewajiban. Tapi kalau Bapak yang terjadi apa yang terjadi sebenarnya adalah yang terdengar adalah al-mubarakat padahal dia membaca at-tahiyat, maka insyaallah salatnya tetap sah. Wallahu a'lam. Bismillah. Apakah doa di dalam sholat harus diawali dengan sholawat dan memuji Allah terlebih dahulu? Apakah doa dalam sholat di posisi mana ini? Harus diawali dengan sholawat dan memuji Allah. Doa dalam sholat. InsyaAllah sebentar ini. Settingannya berubah. Apakah doa dalam sholat? Doa dalam sholat. Doa dalam sholat ada yang di posisi tasyahud. Nah ini diawali dengan memuji Allah dan sholawat. Doa dalam sholat ada yang di posisi sujud. Wallahu a'lam. Kemarin ada pertanyaan seperti ini, tapi bukan di forum kajian subuh. Dan saya berusaha untuk mencari adakah penjelasan ulama tentang ini. Kesimpulannya tidak harus. Karena penjelasannya sempat disinggung dalam Islam, fatwaislam.info, islamkok.info. Apakah harus membaca, memuji Allah dan membaca salawat? Kesimpulan yang saya pahami tidak harus. Karena yang ini hadisnya hanya berlaku ketika tasyahud. Ada orang yang saat duduk tasyahud, dia langsung berdoa kepada Allah. Dan dia tidak membaca at-tahiyat dan tidak membaca sholawat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, ajilah hadza. Orang ini keburu-buru. Orang ini terburu-buru, dia berdoa sebelum memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sarankan, sebelum kamu berdoa, pujilah Allah, lalu bersolawat kepadaku, baru silahkan. Thumma liyatakhayyar masya'i minat du'a. Sedangkan ketika sujud, maka posisi sujud itu insya Allah sudah mencukupi, dan dia bisa memuji Allah dengan pujian yang singkat, misalnya dengan menyebut Asma'ul Husna, dan tidak perlu bersolawat. Wallahu a'lam. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Semoga Allah melindungi. Barakallahu fiikum. Pak Ustaz, ini mau tanya di luar tema. Ya, kita mau ikut arisan. Ikut arisan, ya. Iya, tapi memang enggak dapat apa-apa sama sekali. Enggak dapat apa, Pak? Potongan, misalnya dapat kita potong itu enggak, memang betul-betul utuh apa yang kita setorkan, nanti yang dapat enggak apa itu. Baik. Sebagai mahkota gitu. Cuman gini, ketika si pembawa yang mengumpulin pang itu memberikan ke kita, kan kita istilahnya enggak tega nih. Nah, bapaknya kait lah, dia sudah bawain uang kita, yang ngumpulin, kita memberi hadiah kepada dia, boleh enggak Pak Ustaz? Memberi hadiah ke bandarnya? Ya, begitu. Kira-kira gimana Pak Ustaz? Dengan ikhlas kita gitu. Baik. Cukup. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, jazakumullahu khairan. Ya. Baik. Posisi bandar arisan, boleh enggak nyebut bandar arisan? Boleh ya, memang istilahnya bandar arisan. Jadi beliau yang mengkolek, mengumpulkan, lalu beliau yang menyimpan, kemudian beliau juga nanti yang akan menyerahkan kepada peserta yang mendapatkan. Berarti ada effort yang beliau keluarkan. Karena ada kerja yang beliau keluarkan. Apakah orang seperti ini berhak dapat gaji? Ada kaidah yang mengatakan as-sa'i lahu sa'yu. Orang yang bekerja dia berhak untuk mendapatkan upah. Sehingga kalau realitanya seperti ini, maka insya Allah bandar arisan berhak dapat upah. Karena itu lebih amannya ya, kami sarankan arisan itu silahkan nanti ada biaya administrasi. Dan ini bisa dibayarkan di depan. Misalnya arisan 100 ribu per bulan. Saat daftar ada admin, misalnya 10 ribu. Sehingga semuanya rata bayar 10 ribu di depan, biaya admin. Nah, admin itu nanti diberikan kepada bandar arisan. Tidak ada pengurangan, tidak ada kewajiban untuk ngasih snack bagi yang dapat, dan seterusnya. Sehingga insya Allah posisi biaya admin ini terpisah dengan uang arisan. Karena pada hakikatnya, arisan itu akadnya adalah utang piutang. Ada yang memberi utang, ada yang menerima utang. Maka tidak boleh ada kelebihan apapun, ya. Dan tidak boleh ada manfaat apapun yang diberikan kepada yang memberi utang. Karena itu, posisi bandar diberi sebagai biaya admin dan ini dilakukan di depan. Insya Allah lebih aman. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.